السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama Nabi sendiri yang hukumi adalah bid'ah. Dan setiap kebid'ahan apapun namanya, berapapun jumlahnya, ya, Nabi SAW hukumi adalah dalalah, kesesatan. Dan setiap dalalah dan kesesatan tidak ada tempat yang layak dan pantas baginya kecuali an-nar, yaitu neraka. Ayadhan billah. Ikhwah sekalian dan akhawat, akramani wa akramakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Rabbuna Jalla fi'ula. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah tabarakat ayatu kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini untuk kita menambah maklumat kita tentang dinil Islam, yang kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula wa'azuma fi'ali sama. Semoga semangat dalam talabul ilmi, semangat di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu senantiasa diawetkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di hati-hati kita. Semoga rasa tidak puas, semoga rasa tidak kenyang terhadap yang namanya ilmu senantiasa tertanam di hati-hati kita semua. Karena ketahuilah, ketika terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis Abi Hurairah yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ketika kalimullah Musa alaihi salam bertanya, ya Rabb, siapa hamba-Mu yang paling alim? Siapa hamba-Mu yang paling alim? Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, hamba-Ku yang paling alim adalah yang tidak pernah merasa puas atau kenyang dengan yang namanya ilmu. Itu orang alim versi Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang dengan yang namanya ilmu. Maka Nabi SAW ketika mensetarakan antara semangat pengejar dan penuntut dunia dan semangatnya pengejar dan penuntut ilmu, Nabi SAW sabdakan seraya menyamakan semangat keduanya, saya enggak tahu saya dan antum termasuk dari yang mana. Man huma la yashba'an talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang lapar, dua orang yang lapar, yang tidak pernah merasa kenyang, yang tidak pernah merasa puas, terus dan terus cari-cari, tuntut-tuntut, kejar-kejar. Siapa yang pertama, kata Nabi alaihi afdhalus salatu wa atammut taslim, yang pertama kata Nabi SAW, talibu ilmin, yang enggak pernah merasa kenyang dan puas itu adalah penuntut ilmu. Semoga saya dan antum sekalian masuk pada yang pertama. Orang-orang yang enggak pernah merasa puas, merasa kenyang, enggak pernah merasa cukup. Hatta dia jadi orang alim, sudah jadi ulama, enggak pernah merasa puas, enggak pernah merasa cukup. Selalu merasa dirinya masih jahil, selalu merasa dirinya masih bodoh. Ya. Sehingga apa? Terus-menerus minta, belajar. Hadir di majlis-majlis ilmu. Enggak pernah kenyang, enggak pernah puas. Ya. Itu yang pertama, ma talibu ilmi, kata Rasulullah. Adapun yang kedua adalah talibu dunia. Talibu dunia, yaitu pengejar atau penuntut dunia. Juga mereka enggak pernah berhenti, enggak pernah puas, terus dikejar. Dunia yang terlaknat itu dikejar. Dunia yang harganya ya tidak melebihi nilai atau harga sebelah ya sayap nyamuk. Dunia yang ya nilainya, kata Rasulullah SAW, lebih rendah dibandingkan bangkainya anak kambing yang sudah hampir membusuk. Dikejar dan dikejar oleh sebagian yang tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa kenyang dengan dunia. Disamakan semangat kedua-duanya oleh Nabi SAW. Dan Ali bin Abi Talib, mantu Rasulullah SAW, pernah berkata, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'il dunya. Al-yawma amalun la hisab wa ghadan hisabun la amal. Jadilah kalian sebagai anak-anaknya akhirat, jadi budak-budaknya akhirat, dan janganlah kalian menjadi ya anak-anaknya dunia, budak-budaknya dunia, ditipu oleh sang penipu, karena dunia ini penipu. Ya. Wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Dunia ini penipu, dan banyak manusia yang tertipu oleh dunia ini. Ya, demen sebagian manusia ditipu oleh dunia, yang hina, persis kayak namanya dunia, rendah, hina artinya dunia itu. Ya. Maka beliau mengatakan, Abu Hasan, Abu Hussein, Abu Turab, Haidar, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, jadilah kalian anak-anaknya akhirat, budak-budaknya akhirat. Nah. Dalam artian lelang, keluarkan dunia anda, harta anda, dunia anda lelang buat meraih akhirat anda. Al-Hasan al-Basri, seorang ustadznya penduduk Basrah, seorang panutannya penduduk Basrah, pernah berkata, bi' dunyaka li akhiratika tarbahuma jami'an. Lelang, jual tuh duniamu, hartamu, lepaskan hartamu. Buat apa? Buat meraih akhiratmu. Maka kau akan untung dua-duanya, pasti untung dunia, untung akhirat. Tapi awas, awas, awas, awas. Wala tabi'anna akhirataka bidunya fatakhsarhuma jami'an. jangan sekali-kali kau jual akhiratmu, kau lelang akhiratmu gara-gara mengejar dunia. Akhiratnya dihancurkan, dilelang, ibadahnya ditinggalkan, sholatnya bolong-balong dan seterusnya demi mengejar dunianya. Dia lelang akhiratnya demi mengejar dunianya. Pasti orang ini akan rugi dunia, rugi akhirat, rugi dua-duanya. Pilih mana kita? Untung dunia, untung akhirat. Pilih mana? Jujur saja, pilih mana kita, saudaraku yang saya cintai? Pilih mana? Berat ya. Ngelelang akhirat buat ngelelang dunia buat ngedapetin akhirat. Berat ya. Di zaman yang namanya dunia ini begitu menipu, di zaman yang namanya harta itu memang begitu menipu. Mana yang kita pilih kira-kira? Pertama apa yang kedua? Melelang dunia untuk meraih akhirat atau melelang akhirat yang penting gua kaya di dunia? Yang mana? Hah? Yang mana? Tidak ada yang berani jawab. Tanda-tanda cinta dunia. Hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut. Mari kita relang ya, dunia kita untuk meraih akhirat kita. Makanya beliau juga pernah berpesan, idza ra'aita ar-rajula yunafisuka ya bi amri ad-dunya ay fi ad-dunya fanafisuhu fil amri al-akhirah. Apabila engkau melihat ada orang yang apabila kau menemui atau bila kau melihat orang yang mengalahkan kamu atau dia di atas kamu, apabila kau melihat orang ya yang mengungguli kamu di bidang dunia, fanafisuhu fil akhirah, maka kau harus ungguli dia di sisi lain. Itu sisi apa? Akhirat. Kalau orang ngunggulin antum, ngalahin antum dari segi dunia, kalahin dia dari segi akhirat. Kalau dua-duanya enggak, apaan? Dua-duanya enggak ngalahin dunia, enggak ngalahin akhirat, mau jadi opo di dunia? Seperti itu jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah tabarakat ayatuh. Tayyib. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta, Habibu Qulubina, kekasih hati kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala istiqamah di atas ngaji, istiqamah di atas talabul ilmi. Cukup menjadi bukti ilmu itu mulia, cukup menjadi bukti ilmu itu mulia. Orang yang enggak punya ilmu ngaku-ngaku punya ilmu dan senang kalau dinasabkan dan dinisbatkan kepada ilmu dengan dikatakan ustadz, kiai, habib, tuang guru, buya, ajengan dan seterusnya. Senang padahal enggak punya ilmu agama. Enggak punya apa? Enggak punya ilmu, bahasa Arab aja enggak ngedong dan seterusnya. Ya. Senang dikatakan apa? Orang yang berilmu padahal enggak punya ilmu. Itu menjadi bukti bahwasanya ilmu itu mulia. Orang yang enggak punya ilmu ngaku-ngaku punya ilmu dan senang dinisbatkan kepada ilmu, dikatakan ustaz dan seterusnya, senang. Ya. Kemudian cukuplah menjadi bukti bahwasanya bodoh itu jelek, kejahilan itu buruk sekali. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Orang yang memang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Ada orang jahil, ada orang yang jahil sama sekali, bodoh. Bahkan bodohnya bodoh murakab mungkin, jahil murakab. Terus antum bilang, akhi antum kok dungu banget ya, antum kok bodoh banget ya, antum kok lebih kasar lagi bego banget ya dan seterusnya. Bukan pengakuan, iya saya memang bodoh jahil. Ini yang apa? Yang maju pukulan jaguran kalau bahasa Lomboknya yang maju. Gak suka hatta orang jahil Orang yang bodoh memang bodoh, dibilang bodoh enggak mau. Berarti bodoh itu jelek apa bagus? Hah? Jelek yang namanya bodoh. Orang yang bodoh beneran saja enggak mau dibilang bodoh. Berarti bodoh itu memang jelek. Ya. Nah, bagaimana supaya kejahilan itu terangkat dan hilang dari kita? Mau enggak mau harus fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah katakan dalam Al-Anbiya bahwasanya bertanyalah kalian kepada ahli zikr, ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Dan Nabi sinyalir ala sa'alu idz lam ya'lamu fa inna shifa'al 'isal. Tidakkah mereka bertanya dikala mereka enggak tahu, dikala mereka enggak punya ilmu? Bukankah obat daripada kebodohan itu adalah apa? Soal. Apa? Bertanya. Baik. Antum mungkin kebanyakan sudah pegang kitab yang akan kita bahas. Ya. Ya, biiznillah kita akan membahas sebuah kitab. Karena kajian-kajian ana bersama antum sebelumnya kayaknya amburadul, kadang minta tematik, kadang minta tafsir, kadang nona-nona-no, gak beres-beres, gak jelas. Maka sekarang kita berusaha untuk jadi orang jelas. Kita bahas insyaallah sebuah kitab yang qayyim, ya, nafis. Itu mungkin kitab yang sudah diumumkan dan mungkin ada di tangan kebanyakan antum. Yang belum memegang insyaallah enggak harus sampai jual baju, insyaallah kebeli kitabnya, tipis soalnya. Ya, kalau dulu seperti Imamul Bukhari, imam-imam yang lain harus sampai telanjang nunggu bajunya kering gara-gara enggak punya pakaian, dilelang semua pakaiannya buat modal nuntut ilmu. Setahu antum yang makan rumput itu ya binatang, tapi Imam Bukhari yang antum sanjung-sanjung muliakan, yang kitabnya sesahih-sahih Qur'an, ya sesahih-sahih kitab setelah Qur'an, itu apa? Sadarkah kita, tahukah kita bahwasanya beliau enggak sekali dua kali makan rumput karena enggak punya makanan dalam perjalanan menuntut ilmu kita, subhanallah. Ya, maka kalau yang belum punya kitabnya tolong nanti dimiliki kitabnya, sudah banyak kok terjemahannya dijual di toko-toko buku, insyaallah manfaat. Ya, manfaat. Ya, investasi akhirat insyaallah. Antum bisa wariskan buat anak cucu antum nanti buku-buku ini. Ya, seperti itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Ya, kitab ini namanya Al-Firqatun Najiyah. Apa arti al-firqah? Eh? Golongan. An-Najiyah dari asal kata najat. Isim fa'ilnya naji, orang yang selamat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala, kalau antum cek dan baca Quran dari awal sampai akhir, ya, antum akan dapatkan kata-kata selamat, kata-kata menyelamatkan, kata-kata kami menyelamatkan. Itu di dalam Al-Quran jumlahnya berapa? Pernah hitung enggak berapa jumlah kata-kata nunji, nunaji, kami menyelamatkan, kami menyelamatkan, kami selamatkan, kami menyelamatkan. Dalam Al-Quran jumlahnya berapa kalau dihitung-hitung dari awal sampai akhir? Ada yang pernah ngitung berapa jumlah kata kami menyelamatkan? Berapa kali Allah ulang-ulang dalam Al-Quran? Ada yang pernah ngitung? Yang simpel-simpel coba. Berapa kali Allah bilang dalam surat Ar-Rahman atau dalam ya nama lain surat An-Ni'am, surat nikmat-nikmat. Berapa kali Allah ulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Allah bilang? Sedikit loh. Berapa kali? Enggak pernah ada yang ngitung kayaknya ini. Pinternya berhitung di kampus doang. Berapa kali Allah bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat yang mana lagi dari nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Nah, jangan hitung sekarang. Berapa? 31 kali. Hitungnya di rumah, perhatikan. Ya. Ah, sekarang berapa kali Allah katakan dalam Al-Qur'an kami selamatkan? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya. Ya. Dan seterusnya. Kami selamatkan. Berapa kali? 68 kali. Pertanyaan lagi yang lain. Berapa kali Allah mengulang-ulang lafaz Al-Qur'an? Ya. Misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, wa laqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan seterusnya Qur'an. Kalau antum baca Qur'an dari awal sampai akhir, berapa kali Allah mengulang-ulang lafaz Al-Qur'an? Berapa kali? Ayo, pertanyaan yang lain. Gampang, mudah banget jawabannya. Berapa kali Allah ulang kata-kata Al-Qur'an? Bingung saya mau ngelihat kemana, gak ada yang angkat tangan. Berapa kali? Berapa? Oh ya, orang takbir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang lafaz Al-Qur'an. Ya. Itu berapa kali? Bodoh, sama. Tadi berapa? Kami selamatkan berapa kali? 68. Cek dalam Qur'an dari awal sampai akhir. Allah ulang-ulang kata Al-Qur'an 68 kali. Rahasianya apa di balik itu semua? Disamakan jumlah kami selamatkan dengan Qur'an. Ada apa di balik itu semua? Bahwasanya ya Allah, bahwasanya keselamatan buat kita, saya, antum, antuna yang di bawah, semua manusia, keselamatan mereka dunia dan akhirat terletak di dalam apa? Terletak di dalam apa? Komik, koran, majalah, terletak di dalam apa? Al-Qur'an. Mau selamat? Qur'an. Mau selamat dunia akhirat? Balik Qur'an. Balik kepada Qur'an. Rujuk kepada Qur'an. Itu hikmah kata para ulama. Kenapa penyebutan Al-Qur'an 68 kali, penyebutan kami menyelamatkan juga 68 kali. Ya, seperti itu. Nah, nama kitab ini Firqatun Najiyah. Kenapa dia ada iyahnya? Kenapa ada tak merbutohnya? Karena al-firqatu muzakkar apa mu'annas? Nah, ini mah pinter jawabnya. Al-firqatu itu muzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Makanya dikatakan, tidak dikatakan al-firqatun naji. Tidak, tapi al-firqatun najiyah. Ngikut. Ya. Ya. Sifah mausuf, ngikut. Ya. Jadi begitu. Apa artinya al-firqatun najiyah? golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Nama dari nama-nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Nama dari nama-nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Coba kita sebut nama-nama yang populer. Yang paling populer adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang semua ngaku kalau dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayang seribu sayang. Kama qala syair, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru bidzak. Semua orang ngaku ada hubungan sama Laila, kenal saja Laila kagak. Lailanya kenal saja enggak sama yang ngaku ada hubungan sama Laila tersebut. Aries apa bahasa kita? GGR. Wallahi ya, pengakuan dengan nama Ahlus Sunnah ini banyak orang yang GR. Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, tapi kerjaannya bukan sunnah. Ini orang GR. Berarti yang cocok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul GR wal Jamaah? Ahlul GR yang cocok. Ya, jadi tidak semua orang yang mengaku ya, kalau enggak bisa mendatangkan bukti itu bisa diterima pengakuannya. Seorang penyair pernah berkata, apa? Wad'awa illam tuqimu 'alayha bibayyinatin abna'uha ad'iya'u. Pengakuan-pengakuan semata, klaim-klaim semata, kalau enggak ada bukti itu ya sekedar para pengaku. Orang-orangnya itu para pengaku. Hakikatnya jauh dari kebenaran. Jadi seperti itu. Nah, di antara nama-nama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang kita kenal, terkenal adalah Ahlul Hadis. Di antaranya juga adalah apa? Ahlul Asar. Ahlul Asar. Di antaranya juga At-Ta'ifatul Mansura. Ya. Ta'ifah atau golongan yang ditolong pasti. Ya. Wa kana haqqan 'alaina nashrul mu'minin. Pasti kami akan tolong orang-orang beriman. Ya. Ta'ifatul Mansura. Dan Nabi SAW telah sabdakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haqq. Dalam riwayat lain, qahirin 'alal haqq. Dalam riwayat lain, zahirin 'alal haqq. Akan tetap ada sebagian, segolongan dari umatku ini yang apa? Yang terus ditolong, dimenangkan, ditampakkan, dimunculkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka jangan khawatir, mau kayak gimana pun keadaan negeri kita, dakwah ini enggak akan mati, akan tetap ada yang terus eksis mengemban dakwah yang mulia ini, menyebarkan aroma dakwah yang mulia ini. Karena ini janji datangnya dari siapa? Allah dan Rasulnya. Ya. Seorang salaf pernah berkata, al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa innahu sunnatur rahman. Yang namanya kebenaran yang kita titi ini mansur, pasti ditolong. Ya. Pasti ditolong. Al-haqqu mansur. Dan dinukil perkataan ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau apa? As-Sahwatul Islamiyah. Panduan kebangkitan Islam. Punya bukunya enggak? Panduan kebangkitan Islam, As-Sahwah Islamiyah. Stabil begini. Bahwasanya al-haqqu mansur, kebenaran yang kita titi ini, yang kita jalani ini pasti ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Ya. Pasti ditolong. Allah sendiri yang bilang, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya. Ala inna nasrallahi qarib. Tahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Pasti Allah tolong. Tapi ingat, pasti ditolong, tapi juga perjalanan mengembannya itu mumtahan. Mumtahan. Apa arti imtihan? Hah? ujian. Berarti memtahan maksudnya apa? Akan diuji. Pasti diuji. Ya. Pasti diuji. Enggak ada dakwah yang hak ini lempeng. Wena dakwah. Enggak ada yang musuhin, enggak ada yang ngusir. Enggak ada. Kalau ada dakwah zaman sekarang, tidak ada gangguan, tidak ada ujian. Dakwah ne perlu dipertanyain. Dakwah ila opo? Apakah dia dakwah ila Allah, ad'u ila Allah, atau ad'u ila hizbi, ad'u ila jama'ati, ad'u ila majlisi, ad'u ila syekhi, ila habibi, ila wa ghairi dzalik. Perlu dipertanyakan. Kalau ada dakwah lempeng-lempeng enggak ada ujiannya, perlu, sangat perlu dipertanyakan dakwahnya kepada apa. Karena yang namanya ujian dalam menjalani dakwah yang hak ini, itu ibaratnya rukun, rukun dakwah. Rukun dakwah pasti ada ujiannya. Ya. Walaqad kuzibat ya min qabli walaqad kuzibat rusulun min qablika wa udhu ya. Ya. Telah didustakan nabi rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan mereka telah disakiti, diganggu, diberikan ujian oleh Allah Jalla wa'ala. Sampai ada di antara nabi yang dimutilasi, dicincang-cincang oleh kaumnya, seperti orang-orang Yahudi. Yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haq. Orang Yahudi membunuh nabi-nabi mereka itu tanpa hak. Ada yang dimutilasi dan seterusnya. Kejam orang Yahudi itu. Dan licik, kejam pula. Ya. Yeah. Seperti itu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di antara nama-nama yang lain juga apa? Eh? Apa yang terkenal? Yang sedang kita bahasnya apa? Kita apa? Ah, di antara namanya juga adalah al-firqatun najiyah. Ya. Di antara namanya juga adalah apa? As-salafiyun. Alergi ya dengar as-salafiyun, alergi kan sebagian orang dengar kata-kata salaf. Ah, kalau udah salaf pasti yang begonoan sudah, pasti yang lain itu sudah lain pokoknya. Kalau sudah kata-kata salafiyun, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lebih pintar dari Ustadz antum. Ustaznya dunia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang lebih canggih ilmunya dibandingkan Ustaz antum. Kumpulkan penduduk dunia sekarang, zaman sekarang, kumpulkan yang paling pinter-pinter saja, semua penduduk dunia, jangan separuh, semuanya kumpulkan. Kepinterannya di bidang agama dibandingkan satu otak, kecerdasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang saking rajinnya belajar. Ya, itu apa? Sampai enggak sempat nyukur rambut gondrong-gandrong beliau. Sampai enggak sempat nikah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwasanya apa? La aiba, enggak ada aib liman azhar madhhab as-salaf. Enggak ada aib buat orang yang menampakkan mazhab salaf. Salaf siapa? Bukan obat salaf, bukan. Salaf sahabat. Sahabat. Dikatakan salaf adalah orang yang telah mendahului kita dari segi apa? Ilmu, umur, kemuliaan. Ya. Mereka telah mendahului kita dari segi amal. Mereka telah mendahului kita, para sahabat. Mereka yang dikatakan salaf. Ya. Yang dikatakan salafus salih itu para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berusaha menisbatkan diri kepada ya salaf, yaitu para sahabat, maka apa? Salafiyun. Di antara namanya adalah salafiyun. Di sisi lain dikenal juga al-ghuraba. Apa artinya al-ghuraba? Orang-orang yang asing, aneh, dianggap lain gitu loh. Dan seterusnya. Ya. Tidak ada aib kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa'tazza ilaih, bahkan merasa bangga menisbatkan diri kepada para sahabat. Kalau sebagian orang bangga menisbatkan diri, ana syafi'i, ana hanafi, ana maliki, ana hambali. Halal enggak? Boleh enggak itu? Boleh-boleh saja. Halal-halal saja anda mengaku. Ana salif, ana hanafi, ana syafi'i, ana maliki, ana hambali. Saya mazhab saya syafi'i, hambali, hanafi, maliki. Ya, silakan. Bagi orang-orang awam enggak masalah untuk dia. Apa? Ya, muqallidun, taklid kepada orang yang diyakini dan di ya apa namanya dianggap dalam segi ilmu sudah demikian tinggi ilmunya seperti para imam. Enggak masalah untuk dia kata ana syafi'i. Ya. Seterusnya. Para syekh-syekh kita kontemporer seperti yang di Saudi Arabia misalnya banyakkan Hambali misalnya. Enggak masalah dalam masalah fikih orang ana Hambali misalnya, ana Syafi'i. Enggak masalah. Kalau seandainya orang enggak alergi mendengar oh mazhab antum Syafi'i, antum Maliki, antum Hanafi, antum Hambali. Apa salahnya kalau orang mengatakan ana Salafi? Kalau orang menisbatkan diri kepada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, enggak masalah. No problem, enggak apa-apa menisbatkan diri kepada imam yang empat. Padahal imam yang empat bila dibandingkan, dibanding-banding ilmu mereka dengan ilmu para sahabat, jauh ilmunya para sahabat. Lantas apa salahnya, apa dosanya orang mengatakan ana salafi? Dan salaf itu bukan kelompok, bukan jamaah, bukan sekte. Dia adalah manhaj, cara, metode beragama yang hak. Dia manhaj, cara. Jadi kalau ada orang yang ngaku salafi tapi ya akidahnya kagak benar atau akhlaknya kagak benar, jangan manhajnya yang disalahkan, orangnya yang enggak maksum. Ya apa enggak? Jadi begitu melihat itu orang kok katanya manhaj salaf tapi kok akhlaknya buruk banget ya, berarti dakwah itu jelek. Enggak. Jangan salah kaprah ngomong kayak gitu tuh. Itu ngomong dengan kejahilan. Ya, salaf itu adalah sebuah manhaj. Ya. Ya, metode, sikap, cara beragama yang benar. Adapun orangnya enggak ada yang maksum, individunya enggak ada yang maksum. Jadi ketika ada orang yang mengaku dirinya salaf, salafi, kemudian apa? Ya, kemudian apa? Kemudian salah, keliru dan seterusnya, jangan langsung manhajnya yang disorot, jangan manhajnya yang dicercah, dihina dan seterusnya. Enggak ada masalah dengan manhajnya, orangnya yang masalah, yang perlu dinasihati dan diperbaiki. Faham enggak ini? Ini penting loh, ini manhaj. Supaya enggak salah kaprah, tadah tuduh sana sini dan seterusnya. Ya. Ya seperti itu jemaah sekalian setelah. Jadi itu diantara nama-nama Ahlussunnah Jamaah juga Al-Firqatun Najiyah yang akan kita bahas kitabnya di sini yang dinamakan dengan Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu. Ya. Muhammad ya, Ibn Jamil Zainu. Mantan tasawuf, mantan sufi selama berapa? Beliau bergelut ya, dalam dakwah sufiyah selama kurang lebih berapa? Ya. 50 tahun bayangkan. 50 tahun baru mentok di manhaj yang hak ini. Syekh Muhammad bin Jamil Zain. 50 tahun melanglang buana. Ya. Itu mending kalau kita kadang-kadang masya Allah. Dari pasir ke pasir, dari pasir kelompok ini pindah kelompok ini, kelompok ini pindah kelompok ini, ujung-ujungnya baru mentok di sini. Stop sampai di sini, jangan ada yang pindah lagi, sesat nanti. Stop sampai di sini, sudah. Jangan kemana-mana. Di sini kebenaran, di sini hak itu ada, di sini hidayah ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ya. Kenapa kita harus mengikuti manhaj ini? Beliau mengatakan li'anna manhaj, ketika beliau mengatakan bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq, wajib kita untuk menerima manhaj ini dengan ijma' para ulama, dan ittifaq, ijma', konsensus para ulama, wajib kita untuk menerima manhaj ini yang hak ini. Kenapa? Li'anna mazhab as-salafi la yakunu illa ala haqq. Karena mazhab salaf, mazhab para sahabat tidaklah berada di atas, kecuali di atas kebenaran. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ini masalah manhaj sedikit, untuk masalah manhaj ya enggak masalah insyaallah. Anak muda biasanya lebih cepat paham dan ngerti. Ya, insyaallah. Apa? Syekhul Islam katakan wajadtu hidayata wad dilalata fi manhaj salafi wa wajadtu ad-dhalalata wal ibtida' fi manhaj ahli al-kalam. Saya dapatkan petunjuk itu, hidayah dan petunjuk itu saya dapat. Itu Syekhul Islam yang ngaku sendiri, hidayah dan petunjuk itu ternyata saya dapetin di mana? Madzhab salaf. Di situ ada hidayah, di situ ada petunjuk. Wahai para pencari hidayah, di sini hidayah itu ada. Madzhab salaf, Syekhul Islam yang bilang. Dan ternyata saya dapatkan kesesatan dan bidah, perkara-perkara baru dalam agama saya dapatkan di manhajnya ahlul kalam, yang saudara kandungnya mantek, saudara kandungnya filsafat, yang banyak menggerogoti kepala-kepala sebagian pemuda-pemuda Islam. Filsafat, orang yang bergelumut dengan filsafat, kata seorang salaf, paling susah ketika sekarat. Paling susah, inna aktsaran nasi syakka indal mauti ahlul kalam. Orang yang paling susah, orang yang paling parah, paling sakit ketika sekarat, itu orang yang bergelut ilmu kalam, mantek dengan filsafat. Makanya saya mau tanya antum, apa hukumnya Imam Syafi'i buat orang yang belajar filsafat, ilmu kalam? Apa hukumannya? Diapain, kata Imam Syafi'i? Hukmi fi ahlul kalam. Apa kata beliau? Diarak di jalanan, dipukul pakai sendal, kemudian diumumin. Nih, hukuman buat orang yang meninggalkan Quran dan hadis dan getol belajar ilmu kalam atau filsafat. Nih hukumannya, dibok-bok di halayak ramai. Itu hukuman Imam Syafi'i loh. Hukum Imam Syafi'i. Tapi di negeri kita ini, subhanallah, hatta kampus Islam apalagi, udah ada filsafat. Sholat sampai sempat semester 6 masih sholat. Keren imannya mahasiswa itu. Sampai semester 6 masih sholat. Keren. Padahal universitasnya universitas Islam. Itu jangan salahkan saya loh. Itu mahasiswa yang curhat sama saya di Bandung. Ustaz, saya keluar dari kampus saya kenapa? Karena kalau semester 6 ya, masih sholat, keren sudah menggeluti filsafat, ya, minuman beracun yang susah dimuntahkan oleh sebagian pemuda, subhanallah. Ya, jadi ini yang kita akan pelajari sekarang, kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah ada ala dawil kitab wa sunnah. Ya, golongan yang selamat dan golongan yang ditolong, ya, berdasarkan ya Al-Quran dan Sunnah. Siapa sih mereka? Siapa sih Mansurah itu? Ta'ifah yang Mansurah. Siapa sih Ta'ifah yang Najiyah itu? Firqah yang Najiyah itu. Siapa dia? Ini saya melihat penting, karena anda tahu di sini yang banyak hadir pemuda-pemuda, ya, walaupun juga tidak, ya, mengurangi pentingnya bagi yang mungkin sudah tidak muda lagi, penting untuk semua. Tapi saya betul-betul tekankan lagi untuk para pemuda ini. Kenapa saya mengambil kitab ini? Karena ini penting banget untuk memupuk metode beragama kita yang benar, agar gak salah kaprah dalam beragama. Karena saya melihat jarang kajian-kajian tentang manhaj, ya. Makanya saya bahas Al-Firqatun Najiyah ini, insyaAllah. Baik, sudah punya kitab ya, yang lain yang belum, nanti insyaAllah pertemuan akan datang, kita mohon bisa miliki kitabnya. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal sudah tamat kitab ini, insyaAllah ta'ala. Allahumma amin. Kita berusaha untuk bisa tamatkan kitab ini. Ya, kita bisa mulai enggak membaca dan menerangkan isi kitab ini? Bisa? Bisa. Tapi Tapi saya pakai bahasa Arabnya, antum lihat bahasa Indonesianya, ya. Kita lihat dulu mukaddimah. Segala sesuatu itu biasanya pakai mukaddimah. Hatta pengantin juga harus pakai. Nah, yang kerasa gerusuk harus pakai mukaddimah. Apapun pakai mukaddimah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya, kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nama ini yang pernah menjadikan Umar kecantol masuk Islam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kecantol Umar bin Khattab dengan Islam ketika dia ambil, setelah dia mandi, dia ambil mushaf, lembaran-lembaran Quran, karena belum berhenti turunkan Quran kan, Nabi masih hidup, Umar belum masuk Islam. Dia minta mushaf, suhuf atau lembaran yang dipegang oleh adiknya, yaitu siapa? Fatimah. Adiknya Umar bin Khattab namanya Fatimah. Ya. Dan iparnya namanya Sa'id bin Zaid. Suaminya Fatimah. Ya, di waktu itu lagi diajarin oleh Khabbab bin al-Arat. Ternyata yang dibaca di waktu itu diajarin di apa? Ya. Yang diajarin, yang dipripatin kalau zaman sekarang. Oleh siapa? Oleh Khabbab bin al-Arat kepada Fatimah, adik kandungnya Umar bin Khattab. Itulah apa? Surah Thaha di waktu tersebut. Surah Thaha. Jadi Umar ketika baca, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asma'un tahiratun tayyibatun. Kata Umar bin Khattab, sungguh ini adalah nama yang suci, nama yang indah, elok. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nama ini indah. Tambah lagi dia baca, Taha ma anzalna alaika al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sampai ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Soal Allah, Allah ingin kenalkan dirinya langsung kepada Umar. Umar, innani anallah. Umar, saya ini Allah. Ya. La ilaha illa ana. Enggak ada apa? Enggak ada Tuhan selain saya. Seolah-olah ayat ini turun kepada Umar yang menjadikan Umar kesemsem masuk Islam. Sampai-sampai dia mengatakan, "Dullani ala Muhammad, tunjukkan saya di mana Muhammad." Bukan buat gorok Muhammad, tapi buat masuk Islam. Subhanallah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya keren, mantap kalau antum namain anak antum Abdurrahman, Abdurrahim. Mantap sudah. Ya, jadi seperti itu. Jangan pakai Rahman doang, pakai Rahim toh. Dan ada perinciannya. Ya, perincian penamaan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Gimana ya? Enggak ada papan ya. Di sini enggak apa-apa. Kita antum pahami ya perinciannya. Begini. Menamakan orang atau anak dengan nama Ar-Rahman pakai alif lam kan, Ar-Rahman alif lam kan, Ar-Rahman haram, haram, tidak boleh. Namain aja Ar-Rahman anaknya haram tanpa dibubuhi oleh kata apa, abdu. Kalau dibubuhi Abdurrahman sahih sudah. Hambanya Ar-Rahman Allah, hambanya Allah maksudnya. Ya. Atau enggak pakai alif lam, Rahman. Rahman. Boleh apa enggak? Kita namain aja Rahman. Anak kita namain Rahman. Boleh apa enggak? Haram. Ini nama spesial khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai alif lam Ar-Rahman, mau enggak pakai alif lam Rahman, kalau enggak pakai abdu haram. Paham ini perinciannya? Adapun Rahim, perhatikan. Adapun Rahim, kalau pakai alif lam, Ar-Rahim, namain saja anak kita Ar-Rahim. Tak pakai Abdu, Ar-Rahim. Boleh apa enggak? Haram. Enggak boleh. Ar-Rahim, enggak boleh. Tapi kalau dibubuhi Abdul Rahim, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kalau enggak pakai Abdu, terus enggak pakai alif lam, Rahim. Rahim, boleh enggak? Boleh. Ya. Nabi kita Tuhan apa manusia biasa? Hah? Manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Saya ini manusia kayak kalian. Nabi kita ke pasar, Nabi kita makan, Nabi kita minum, Nabi kita nikah, Nabi kita apa? Gembala kambing. Manusia biasa. Basyar mithlukum, saya manusia kayak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya manusia biasa. Ya, tapi bedanya saya diwahyukan. Saya dapat wahyu. Ya. Nah, Nabi kita salam bukan Tuhan, tapi beliau adalah hamba Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Allah katakan, "Taqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim." Raufun Rahimun, Nabi kita itu penyantun, sopan, rauf, rahim pula. Disifati Nabi kita rahim, dinamain Nabi kita rahim, disifatin rahim. Boleh apa enggak berarti? Boleh. Ini bukan keterangan saya loh, bukan ngarang-ngarang, para ulama yang terangkan demikian. Tayyib, mukaddimahnya berkata, innal hamdalillahi nahmadu. Lihat di kitab antum. Ini khotbah yang dinamakan khotbatul hajah atau khotbah nikah. Nah, khotbatul hajah atau khotbah nikah. Ini khotbah yang akan kita baca mukaddimah nih. Ya. Kalau dibubuhi dengan tiga ayat perintah takwa dan fa inna astaqal hadis kitabullah, itu namanya apa? Khutbah hajah dan atau khutbah nikah? Ah? Khutbatul hajah atau khutbah nikah? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Khutbatul hajah atau khutbah nikah. Kenapa? Karena kalau mau nikah, akad antum nanti, awas kalau enggak nyunah nikahnya pada, saya enggak mau datang. Ya. Ya. Khutbatul hajah itu disunnahkan, enggak wajib. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Disunnahkan untuk membaca apa? Khutbatul hajah. Dan hendaknya yang baca adalah wali. Yang ya, wali yang nikahin antum dengan calon istri antum, wali yang nikahin. Kalau enggak bisa ya diwakilkan lah, papa. Enggak apa-apa. Ya. Jadi sebelum akad, sebelum deg-degan antum jabat tangan misalnya, itu apa? Dibacain dulu khutbah hajatnya. Khutbah hajah dibacakan oleh wali. Innal hamdalillah. Bunyinya apa? Innal hamdalillah. Harus hafal loh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca tiga ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya. Ya, kemudian ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بس dan bagusnya sebagian ulama salaf katakan apa bagusnya dibacain arti dan maknanya karena sebagian salaf dulu kalau membaca khutbatul hajah ini itu ditafsirin dulu dikasih apa maknanya apa artinya dikasih dulu ya dikasih tahu diterangkan artinya apa makanya nanti kalau antum nikah setelah dibaca Arabnya minta langsung dibacain artinya sama walinya ya walaupun sekali lagi ini enggak wajib sunnah biasa dianjurkan semata ya dibacain artinya baru deh deg-degan antum ya belum aku nikahkan sudah bilang saya terima karena ada walinya belum bilang aku nikahkan sudah bilang apa aku terima nikahnya saking semangatnya gitu kan subhanallah. Ah ini beliau mulai dengan muqaddimah daripada khutbatul hajah ya dan kita tahu khutbatul hajah ya itu dibubuhi dengan tiga ayat perintah takwa kemudian sabda Nabi inna asdaqal hadis kitabullah sampai wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ya yang khutbah hajat ini oleh sebagian khatib dan sebagian dai kolot rasanya kalau make iya dia berusaha datangkan muqaddimah yang mantap-mantap bahasanya alhamdulillah ya allazi ya apa ya arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhir boleh-boleh aja tapi antum sungguh kurang nyunnah wahai ustaz wahai khatib sungguh antum kurang nyunnah nabi saja pimpinan dai dai paling keren sedunia enggak pernah ninggalin setiap khutbah setiap wasiat itu apa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Antum sopo gitu loh. Ya. Mau apa? Mau tanding-tandingan keindahan dan bagus bahasa sama Nabi gitu loh. Prinsip kita khairul haji haji Muhammad SAW. Ya, jangan ogah. Bahkan dulu para sahabat mau pengumuman saja bukan khutbah Jumat, bukan. Mau pengumuman tentang sesuatu yang penting itu pakai khutbatul hajah dulu mukaddimahnya baru pengumumannya disampaikan. Itu dulu. Kalau di zaman sekarang bertele-tele bikin capek, sok apa dan seterusnya. Susah memang untuk ngajak orang bener di zaman kurang bener kayak kita sekarang. Seperti itu. Kemudian amma ba'du, adapun setelahnya. Fa hadhihi buhusun hammah. Lihat di kitab antum. Ini adalah pembahasan yang apa? Ketemu enggak? Hah? Enggak ada. Masa enggak ada? Coba lihat. Langsung pengantar penerjemah. Oh. Ya, enggak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Pernah ingat enggak Imam Syafi'i ketika apa? Ketika Imam Syafi'i selesai dari menulis kitab Al-Umm, kitab induk beliau Al-Umm. Sudah pernah saya ceritanya dari saya kan? Ketika dia selesai menulis kitab Al-Umm, itu apa? Disuruh baca dan dicek oleh muridnya. Iqra alayya bunai, bacakan hai saudara anakku. Bacain, dibacain oleh muridnya sedangkan beliau mengecek apa memperbaiki. Dibaca, ternyata ada salahnya. Perbaiki ma beliau. Selesai dibaca, baca lagi yang tadi. Satu poin yang tadi baca lagi ulang. Dibaca sambil Imam Syafi'i apa rahimahullah taala ngecek, ternyata ada lagi kurangnya salahnya. Selesai dibaca, ya. Apa? Didapatkan banyak kekurangan dan suruh baca lagi. Baca lagi. Baca lagi ternyata masih ada kekurangan dan ya kesalahan dan seterusnya. Terus seperti itu sampai yang keempat. Apa kata Imam Syafi'i kepada murid-muridnya yang baca? Ya bunayya hasbuk. Cukup anakku. Lihat, masya Allah, guru manggil muridnya, bunai anakku, cukup anakku, hasbuk, hasbuk ya bunai, cukup anak. Aballah an yakuna kitaban kamilan illa kitabuh. Allah enggan untuk menjadikan sebuah kitab itu sempurna kecuali kitabnya saja. Apa kitab Allah? Al-Quran. Antum sepinter apapun nulis buku, pasti ada kekurangannya dan kesalahannya. Kalau enggak salah, kurang. Terbukti kan kalau antum buku, beli buku, antum buka di lembar-lembar pertama, oh, keren banget ini pembahasannya, mantep nih, keren, mantep, enak nih, masya Allah, ilmiah banget. Coba bongkar lagi ke siapa, lembar-lembaran bab-bab selanjutnya, ya ini kurang enak, kurang. Itulah tabiatnya buku-buku tulisan, kitab-kitab tulisan manusia. Enggak pernah kurang dari yang namanya apa? Enggak pernah luput dari yang namanya apa? Kesalahan dan kekurangan. Tapi kitab Allah, kitab Allah. Coba saya tanya antum, kalau ada ustaz, syekh, imam nulis kitab tentang satu poin diulang berkali-kali. Ya. Wahai orang-orang Islam, janganlah mengadakan perkara-perkara baru dalam Islam, bahaya dan seterusnya. Ulang lagi, wahai orang Islam, janganlah kalian mengadakan perkara baru dalam agama, bahaya. Di bawahnya lagi, wahai orang Islam, janganlah kalian mengadakan perkara-perkara baru dalam Islam, bahaya. Sampai 5-6 kali diulang-ulang. Antum akan bilang, ah, ini kitab enggak berbobot. Enggak punya ilmu yang menulis ini, main-main nulis kitab ini. Enggak punya ilmu. Tapi pernahkah antum ketika membaca seperti tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali Allah ulang, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fal mim muddakir, Allah ulang-ulang dalam Al-Qamar. Ya. Allah ulang-ulang. Ya. Apalagi? Ya. Apalagi? Ya, apalagi yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa? Fayauma idzil, ya fay apa? Fayau apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dalam surah ya Al-Mursalat, yang diulang-ulang dalam Al-Mursalat apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalla. Ha? Wailul yauma idzin lil mukadzibin. Diulang-ulang. Ketika diulang-ulang oleh Allah Jalla wa'ala, bosan enggak antum? Enggak pernah bosan. Tanzilum mimman khalaqal arda was samawati al-ula, karena dia turun dari zat yang menciptakan ya langit-langit yang tinggi, bumi dan langit-langit yang tinggi. Iya. Jadi ini adalah pembahasan yang penting kata beliau. Saya bacakan dulu singkat saja ya mukaddimah beliau, kemudian kita masuk langsung ke firqatun najiyah. Yang pembahasan pertama, poin pertama. Ini adalah pembahasan yang sangat penting, wa mutanawwi'ah, dan bermacam-macam, banyak. Ya, penting dan mutanawiyah, bercabang-cabang, banyak. Tad'ul muslimina ila aqidatut tauhid, mengajak orang-orang Islam kepada apa? Aqidah tauhid. Aqidah ya tauhid, tauhid ya aqidah. Ya. Pembahasan ini mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada keyakinan, kepada aqidah tauhid yang hak, yang benar, yang khalis. Kata beliau, al-khalis, yang suci, yang bersih. Wal ibtiad an syirk, dan ya menjauhkan diri yang jauh dari apa? Dari syirik. Allazi intasharat madhahiruhu, yang fenomena kesyirikan ini sudah mulai menyebar, bahkan di apain kalau di negeri kita dilestarikan, ya enggak, sarana-sarana syirik di negeri kita diapain? Dilestariin, pakai kercis masuknya ke kubur wali fulan, ya ke makam wali fulan, sunan kali fulan, entah kali Malang, kali Jogo, kali Deres, kayak apa dan seterusnya, pakai karcis. Ya. Ya. Dilestarikan di negeri kita. Kalau dulu antum ingat enggak cerita Umar ketika Rasulullah sallallahu setelah wafat, sudah wafat, dulu Nabi baiat di bawah sebuah pohon namanya apa? Ridwan. Terkenal baiat itu dengan nama Baiatur Ridwan. Di bawah pohon Nabi sallallahu membaiat. Setelah Rasulullah wafat, banyak orang-orang yang datang ke bawah pohon itu sholat dua sunat di situ. Ada dalilnya enggak? Sholat di bawah pohon Ridwan. Karena dulu Nabi baiat di situ. Ada dalilnya enggak? Lebih payah lagi kebanyakan atau sebagian penduduk Indonesia yang pergi haji dan umroh sholat dua rakaat di mana? Di Jabal Rahmah, di Tugu, katanya di situ Adam dan Hawa ketemu. Habis sholat dua rakaat di situ, tulislah jodoh. Fulan, ya, ya, Fulan versus VS Fulanah. Jodoh insya Allah. Kenapa? Karena dulu Adam dan Hawa ketemunya di situ, katanya. Insya Allah kalau ditulis nama laki dan perempuannya pasti ketemu jodoh, katanya. Ini namanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kasihan. Makanya saya sempat berpikir ketika melihat itu, ketika saya melihat orang yang ada sholat dua rakaat habis itu nulis bawa spidol, nulis nama fulan titipan dari Indonesia, fulan versus fulana, ya hitam semua, sebatas ya seukuran orang berdiri, setinggi-tinggi orang Arab mungkin, itu apa? Hitam legem semuanya. Walaupun sudah enggak kelihatan putihnya, tulis aja fulan ya VS fulana, jodoh insya Allah. Terus, anda mikir kalau seandainya ada orang setunggu tugu ini, mungkin sampai puncaknya hitam juga ditulis, tulis jodoh. Dan itu emang pasti. Nah, Umar ketika radhiyallahu ta'ala anhu melihat ada orang-orang yang sholat di bawah pohon Ridwan, maka beliau mendatangi mereka dan jelaskan untuk menutupi pintu-pintu kesyirikan. Beliau jelaskan begini, begini, begini. Habis itu ditebang pohon itu. Coba kalau sekarang di Jakarta. Walaupun dia menghalangi di tengah-tengah jalan, oh Raiso nanti marah penunggunya dan seterusnya, kualat nemen nanti kalau ditebang dan seterusnya. Itu pohon piye kuburan lebih kualat lagi priuk dan seterusnya. Subhanallah. Jangan-jangan ada yang siduk saya nanti ini. Gara-gara saya nyebut priuk. Nyebut priuk doang kan, enggak nyebut kuburan, enggak nyebut apa. Priuk tok kan saya bilang. Yang penting itu mengerti. Kemudian jemaah sekalian yang saya cintai, uhibbukum fillah wallah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga dulu ketika ada sebuah pohon yang dinamakan pohon cerdas, masya Allah pohon namanya pohon cerdas, pohon pinter. Ya, fahlal fahul, syajaratul fahul, pohon pinter. Fahl itu artinya orang yang cerdas, pinter. Wanita-wanita yang belum dapat jodoh datang ke pohon itu. Ya fahlal fahul, urzukna ya zaujan qoblal haul. Ya fahlal fahul, urzukna zaujan qoblal haul. Wahai pohon pinter, kasih dong kami suami sebelum satu tahun. Jangan lewat satu tahun kami sudah nikah maksudnya. Kasih saya jodoh. Minta. Wanita-wanita yang belum hamil-hamil sudah nikah enggak hamil-hamil disobek potongan kain di ranting-ranting pohon pinter itu diapain? Diikat-ikat di sana, di apa? Dicantel-cantelin begitu, diikat-ikat gitu dan minta anak di situ. Kuburannya Zaid Al-Khattab ditawapin dulu di sana. Orang-orang Hijaz. Ya. Terus-terusnya. Maka Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dengan kapak dipegang sendiri oleh beliau dan didukung oleh pemerintah di waktu tersebut menghabisin pohon tersebut, ya, menutup pintu-pintu kesyirikan seperti itu. Nah, kata beliau di sini, yang syirik ini menyebar, fenomena syirik ini menyebar di kebanyakan biladil Islamiyah, negeri-negeri Islam, ya. Wa huwa sababu halakil ummah, dan kesyirikan inilah sebab utama hancur lumatnya, hinanya dihinakan dan direndahkan umat Islam, karena umat Islam masih doyan dengan syirik. Jangankan ngomong khilafah daulah Islamiyah, sepetak tanah aja enggak bakal dapat dari Allah kalau seandainya syirik ini masih merajalela. Enggak ada daulah, enggak ada khilafah selama kesyirikan masih merajalela. Enggak ada. Kenapa dulu para sahabat dititipin daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah oleh Allah? Kenapa? Haqqaqu tauhid. Mereka telah mewujudkan tauhid. Mereka telah muliakan sunnah Nabi. Kalau sekarang sunnah Nabi diapain? Dihinakan, dirongrong, diusir-usir. Yang enggak sunnah dipampang di seluruh jalan di Indonesia. Tuh antum lampu merah, wis sudah. Saya harap antum gak mengerti maksud saya. Kemudian jemaah sekalian, saya cintai dengan Allah tabaraka wa ta'ala, litunir at-tariq lil alamin, untuk menyirah, menyinari jalan bagi manusia, sebuah manusia, seluruh alam. Sinari dengan cahaya tauhid, sinari dengan cahaya aqidah. Hatta yakunu minan najin al mansurin, agar mereka termasuk orang-orang yang selamat dan ditolong. Antum mau pertolongan dari Allah yang kayak gimana? Kalau tauhid antum sudah wujudkan, mau daulah kayak mana? Allah kasih. Ya. Tapi syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Ya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Harus mereka tauhid, sembah saya doang, jangan syirik. Ya, tauhidkan saya, enggak syirik, enggak sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kasih lanastakhlifannahum fil ard. Ya, kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan betul-betul kasih mereka khilafah di muka bumi sebagaimana telah dikasih, dititip khilafah itu untuk orang-orang sebelum mereka. Sebelum kita dititip khilafah. Kenapa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Mereka hanya menyembah aku, enggak syirik. Ya. Seperti itu. Makanya kalau ada orang keluar-keluar Islam, mohon minta kepada Allah, ya Allah tolong kami atas orang-orang kafir, menangkan kami, jayakan kami ya Allah. Ya, fansurna 'alal qaumil kafirin. Masya Allah, semua berdoa, ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana. Fansurna ya Allah, tolong kami Allah, bantu kami Allah, muliakan kami Allah, berikan khilafah ya Allah, berikan daulah ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tapi konsekuensinya enggak dilewatin. Pengen metik buah, males nanem. Ya apa enggak? Pengen langsung di atas, enggak mau nanem. Enggak mau berjuang, capek-capekan, mupuk, dakwah, ngajar, dan seterusnya umat ini. Biar mereka tinggalkan syirik dan perkara-perkara baru dalam agama. Enggak mau. Ya. Anda mau tanya antum, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, apa awalnya? Kalau antum gak hafal, awas. Apa? Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dengar makanya, jangan kemana-mana pikirannya. Apa terakhir, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah? Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Amana ar-rasul. Bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Nabi telah contohkan kita beriman, ya enggak? Amana ar-rasul. Dan hendaknya wal mu'minun, yang getol pengen khilafah daulah Islamiyah, orang siapa? Orang kafir apa orang mukminun? Hah? Orang kafir apa mukminun? Orang Islam. Orang Islam. Kalau Anda mau, wal mu'minuna kullun amana billah. Akidah antum terhadap Allah perbaiki, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Beresin dulu. Beresin dulu nih. Kullun amana billah wa malaika. Ya. Kullun amana billah. Terus enggak hafal. Kullun amana billah. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi. Iman kepada malaikat. Ya. Kemudian wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya sampai yaumil akhir. Beresin dulu akidah kita. Syirik ini basmi dulu, baru fansurna al-qaumil kafirin. Allah gandengkan di ayat, ya, yang terakhir itu, yang pertama amanar rasul, Allah gandengkan dengan fansurna al-qaumil kafirin di ayat terakhir yang kedua. Itu ada apa di situ? Kok Allah gandengkan Fansurna 'alal qaumil kafirin. Pengen pertolongan, pengen daulah, pengen khilafah. Kok Allah mulai dengan amanar rasul bima unzila ilaihi wal birabbi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kenapa digandeng? Pahami wahai mahasiswa, pahami wahai pemuda, pahami wahai kaum muslimin. Ini menunjukkan enggak ada izzah, enggak ada khilafah, enggak ada daulah, enggak ada kemenangan, enggak ada kejayaan bagi kita orang Islam, bagi kita orang mukminun, kecuali dengan kita bereskan akidah kita dulu. Tapi banyak orang enggak ngedong, menempuh cara-cara sendiri, bahkan cara-cara Yahudiyah, Nasraniyah, Syaitaniyah. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mahma btaghaina al-izzata an ghairihi adallana Allah. Kita ini orang Islam adalah kaum yang dimenangkan, dikuatkan, dititipkan khilafah, daulah dan seterusnya. Itu karena kita pakai cara Islam bil Islam, kata Umar. Dengan cara Islam. Dan ketika kita cari ya cara untuk mengizzahkan, memenangkan, memuliakan Islam selain dengan cara Islam, pasti, enggak kira-kira lagi, pasti azallanallah. Allah akan apain kita? Allah akan hinakan kita seinah-hinanya. Umar loh yang bilang sahabat, jangan marah ya sama saya. Umar. Berani marah sama Umar antum digetok. Ya. Umar gemes, galak. Ya. Gemes galak yang sampai-sampai beliau saking galaknya pernah berdoa sama Allah, Allahumma inni ghalidun falayyinni wa syahihun ya fasakhini wa dha'ifun faqawwini. Ya Allah, saya ini galak, gemes ya Allah, lembutkan saya dikit ya Allah. Umar saking galaknya minta sama Allah, ya Allah, saya ini galak, gemes, apain saya, lembutin saya di, lembutin saya ya Allah. Dan saya ini bakhil, medit, kedekut ya Allah, dermawankan saya. Makanya ketika Abu Bakar ngimpakkan semua hartanya, Umar berapa? Setengah hartanya diimpakkan. Dan saya ini lemah ya Allah, kuatkan saya. Makanya Umar kalau perang sekali sahabat 5-6 kafir langsung bablas habis. Subhanallah. Doa beliau. Dan boleh antum pakai doa ini. Allahumma inni ghalizun falayyinni ya wa syahihun fasakhini wa dha'ifun faqawwini. Doa Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah akramani wa akramakumullah. Wa ma yulaqihi min al-masa'ib. Apa yang menimpa kaum muslimin dari ujian, musibah, petaka, kehinaan, kelemahan, ditindas sama orang kafir dan seterusnya, wan nakibat, petaka, wal huruf, peperangan, wal fitan, dan fitnah-fitnah dan yang lainnya, semuanya karena syirik ini masih diawetin, syirik ini masih dilestarikan, bahkan dimediakan. Ya. Sihir, perdukunan di koran-koran rame kan? Nih, rame. Mau ini mau itu datang ke Mbah Fulan, Mbah Fulan, Mbah Fulan. Ya Rabbi. Ya. Sampai perkara negara, negeri, perkara pemerintahan, perkara negeri itu kadang juga disandarkan kepada mbah, kepada dukun. Sehingga kalau sudah dekat-dekat waktu-waktu titik-titik itu apa? Pada rame datang kemana? Para dukun dan para tidak normal rame. Ya. Mau naik jabatan, mau ini, mau itu datang ke dukun. Suruh tuh dukun jadi presiden, saya yakin gak bakal mampu dan gak bisa dia. Bisanya ngibulin orang doang. Ya. Kalau enggak tujuan untuk dapat seginian sedikit dari kehidupan dunia, enggak mungkin dibohongin manusia. Tapi masya Allah, sebagian umara itu apa? Doyan datangin dukun-dukun. Padahal dukun yang boleh didatangi oleh para pemimpin adalah apa? Dukun beranak saja. Enggak boleh dukun yang lain. Ya, atau dukun pijit enggak pakai mantra boleh. Dukun beranak boleh. Ya. Subhanallah. Ya. Makanya kenapa kita dikasih pemimpin ya, dalam sepanjang sejarah Indonesia, ya, dikasih pemimpin yang kadang, ya, suka dengan perdukunan dan seterusnya. Ya, lihat saja masyarakatnya doyan medukun, sakit dikit bukannya Fatihah, bukannya Allah yang diingat, tapi ingatnya mbah di pojok kampung datang dan seterusnya. Subhanallah. وهذه البحوث والمواضيع تبين ايضا منهج وعقيده الفرقه الناجيه. Kata beliau, dan pembahasan ini, judul ini, ya, pembahasan yang ada dalam kitab ini juga membahas, menjelaskan, menerangkan, ya, bagi kita tentang manhaj, tentang metode, ya, tentang akidah, ya, al-firqatul najiyah, manhaj dan akidahnya firqatul najiyah diterangkan dalam kitab ini. Jadi isinya apa? Di samping akidah ada juga perihal manhaj, akidah plus manhaj. Jadi jangan heran nanti ketika kita sudah masuk ke dalam kitab ini, kadang, ya, apa, fokus masalah akidah, terkadang dalam sebagai pembahasan masalah manhaj. Jangan heran, dikumpulkan di sini supaya akidah dan manhaj kita beres. Karena banyak orang akidahnya iya, enggak syirik, tapi manhajnya masih pling-plang-plung. Ini yang perlu kita beresin, akidah dan manhaj kaum muslimin. Ya. Kemudian taifatul mansurah al-waridah fil hadis nabawi, dan mengenai, ya, taifah mansurah, golongan yang ditolong yang datang, ya, keterangannya dalam hadis nabawi, litunira tariq lil alamin, ya. Ini sudah saya baca tadi, ya. Hatta yakunu minan najin wal munsurin, supaya mereka jadi orang yang selamat dan ditolong insyaallah. Wallahu as'al, dan wallaha as'al. Ini namanya maf'ul muqaddam. Wallaha as'alu, dan kepada Allah saya mohon. Saya minta kepada Allah, ya, an yanfa'a bihal muslimun, ay muslimin. Kitab ini, keterangan tentang akidah dan manhaj di dalam firqatul najiyah ini, kitab ini mudah-mudahan bermanfaat buat orang Islam, termasuk kita apa enggak? Termasuk kita. Mudah-mudahan manfaat, ya, kitab yang akan kita bahas ini. Wa yaj'aluha khalisatan liwajhil karim, dan Allah mudah-mudahan jadikan, yaitu ikhlas, semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Habis. Masih ada sedikit lagi, berapa menit lagi? 10 menit, ya wes. Masih tahan duduk 10 menit. Ya, saya insya Allah masih tahan sampai besok. Tayyib, 10 menit lagi. Lihat, kita masuk sekarang. Nah, sekarang sudah ada di kitab antum. Lihat. Buka di kitab. Al-firqatun najiyah. Apa artinya? Golongan yang selamat. Bismillah. Saya mohon banget antum punya kitabnya nanti, ya. Saya mohon banget. Enak kok pakai buku itu, ya. Sekarang enggak apa-apa nebang-nebong, enggak apa-apa. Al-firqatun najiyah, 10 menit. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Beliau di situ sengaja membawakan sebuah ayat di dalam Al-Imran atau Ali Imran. Al-Imran atau Ali Imran. Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Jangan Al-Imran. Kalau Imran antum tahu insyaallah siapa dia. Iya. Allah berfirman, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam pembahasan tentang, ya, hakikat firqatun najiyah, beliau pertama di sini membawakan firman Allah dalam Ali Imran 100 berapa? 3. Apa kata Allah jalla wa ala? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Beliau penggal awal ayat, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan apa? Dengan apa? Tali Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali, tali Allah. Nah, ini sebenarnya yang dikatakan dengan akidah. Dari asal kata iqdud isimnya, fiilnya aqada ya'qidu, aqidatan. Akidah itu maksudnya apa? Hablullah. Akidah itu artinya apa? Pengikat. Pengikat itu apa bahasa kita? Habl. Itu bahasa Arab Ustaz, habl. Bahasa kita apa? Tali. Hablullah. Inilah yang dikatakan dengan akidah. Ini yang dinamain akidah. Dan mungkin pernah antum dengar penjelasan saya, ya, sebagian antum pernah dengar penjelasan saya atau ustaz yang lain. Antum tolong pahami, berbeda antara Islam dengan akidah. Istilah akidah dengan Islam itu beda. Berbeda. Yang Allah perintahkan kita di sini, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Yang dimaksud di sini apa? Tali Allah berarti yang dimaksud di sini apa? Islam maknanya atau akidah yang dimaksud di sini? Akidah artinya apa jadi? Ikatan, istilah ahlus sunnah, ikatan. Jadi adalah tali Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan hablillah, dengan akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Pegang teguh. Wa'tasimu bihablillah. Ya. Dan saya enggak apa-apa saya ulang penjelasan, mungkin pernah mendengar selain sebagian antum, beda antara akidah dengan Islam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya ketika orang mengatakan kita beda akidah, dianggapnya otomatis beda agama. Tidak. Tidak selamanya orang beda akidah lantas dia beda agama. Dalam Islam ini saja keyakinan kaum muslimin ramai, ya enggak? Tapi mereka Islam apa bukan? Ya, mereka mengaku Islam apa enggak? Mengakui Islam. Jadi jangan kalau ada orang ngomong, ya, beda akidah saya sama akidah antum, berarti dia pahami beda agama saya sama agama antum. Begitu. Enggak. Akidah itu adalah istilah, sekedar istilah yang digunakan oleh ahlus sunnah. Ya. Adapun Islam itu adalah din, agama. Dia adalah agama. Dia adalah sebuah agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pampangkan agama ini di dalam Al-Qur'an paling lengkap Allah pampangkan selain Al-Baqarah dan Al-Maidah, paling lengkap Allah pampangkan agama ini di dalam Al-Hajj ayat 17. Ya, dalam Al-Hajj ayat yang ke-17. Allah pampang innallazina amanu, orang apa berarti? Orang Islam. Walladzina hadu, siapa? Yahudi. Ya, wassabiin, ya, penyembah dewa, masuk Hindu dan Buddha. Wassabiin, penyembah dewa, Hindu Buddha masuk. Ya, kemudian apa? Wa an-nasara. Wa an-nasara apa? Kristen. Wal majus, penyembah api, masuk agama Konghucu. Wallazina asyraku, dan orang-orang yang apa? Musyrikin, penyembah berhala. Ada berapa agama di sini berarti? 6 agama Allah pampang. Yang Allah ridhoin yang nomor berapa? Yang raditu lakumul, apa kata Allah SWT? Raditu lakumul Islam. Islam saja yang Allah terima. Dalam Ali Imran 19 Allah katakan apa? Inna din indallahi Islam. Dari seperti itu. Nah, Allah perintah di sini waqtasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian, berpegang kuat kalian dengan tali Allah. Jami'an, semua. Maksudnya kita di sini disuruh untuk bersatu padu semua dalam satu akidah. Jangan macam-macam akidahnya. Ada yang Jahmiyah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij. Kafir sana, kafir sini. Udah ya? Habis? Belum? Ya. Ada yang Murji'ah, ada yang Sufiyah, ada yang Syiah Rafidhah. Syiah buruk lagi jelek. Ya. Ramai akidah-akidah kaum muslimin yang ngaku Islam. Padahal Allah suruh kita waqtasimu bihablillahi jami'an. Berarti kita disuruh bersatu padu, berjamaah itu dengan ya di atas satu akidah atau di atas banyak akidah. Dengan ayat ini Allah suruh kita bersatu padu dengan di atas satu akidah atau di atas banyak akidah. Satu akidah ya ikhwan, akhwat. Satu akidah. Antum mau berjuang, perjuangkan Islam tapi enggak satu akidah. Enggak satu keyakinan. Satu keyakinannya itu, satu keyakinannya itu. Nanti ketika mau jalan sudah menang, oke, sudah menang. Ketika mau berjalan mewujudkan apa yang menjadi tujuan, ah di situ perang sesama Islamnya. Enggak, gua maunya kayak gini. Enggak, gua maunya kayak gini. Sesuai dengan peraturan kelompok saya dan pemahaman saya, akidah saya. Berantem sesama Islam. Yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama di neraka. Ya. Makanya ini dakwah kita sekarang ngajak orang, ngajak manusia untuk memegang hanya satu akidah. Akidah yang ditinggalkan dan diyakini oleh siapa? Oleh para sahabat. Itu yang kita dakwahkan, itu yang kita ajak manusia kepadanya. Tanpa kecuali jami'an semua. Wala tafarraqu, jangan kalian pecah belah. Nanti kita akan bicara tentang pecah belah ini. Pecah belah kita akan bicara. Ya. Insyaallah kita selesaikan sampai sini. Mohon maaf atas kecetekan ilmu saya. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.